Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Sampai mana sekarang? Wahidama wa fainah al-manzilah. Itu ya? Al-maqsuda rahababina sahibul manzili. Maka tatkala kita sudah sampai itu di rumah yang dimaksud, ditujukan, maka sahibul manzil, sang tuan rumah, ulama besar yang ada di Surabaya itu, rahababina, menyambut kami, wabashyafi wujuhina. Ya, dia pun tersenyum berseri-seri, ya, wajahnya berseri-seri ke arah wajah kami. Ya. Wa ba'da mastaqarra binal maqam iftatahal kalama mumahhidan bi ayatil islahi wa ahadisihi. Ya. Maka ya. Apa tatkala kita sudah berada di situ, ya, kita sudah berada di rumahnya, maka beliau pun ya, membuka ucapan beliau, sang punya rumah, sang tuan rumah, tokoh dari ahli ilmu di Surabaya ini, membuka ayat-ayatnya dengan membawakan ayat-ayat islah dan hadis-hadis tentang islah, perdamaian. Ya. Ya. Wa kemudian wa syai'in mimma ja'a fi fadli sa'ina fi sulh. Ya. Dan beberapa hal tentang keutamaan. Ya. Oh, tentang orang-orang yang berupaya untuk mendamaikan. Ya. Ya. Wal janihaini ilaih, ya, fi fadli sa'ina wal janihina ilaih, yani summa rafa yadayhi wa qara al-fatihata wa amara al-hadirina bil musafahati. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, ya, membaca al-fatihah dan memerintahkan orang-orang yang hadir untuk saling jabat tangan, termasuk di dalamnya Habib Ali At-Tayyib dan Syekh Ahmad Surkati. Ya. Kemudian ya. Wa fatasafahna jami'an, kami pun saling berjabat tangan. Summa zakara Syekhu Aliun Aliut Tayyibu ma kana baini wa bainahu min al-jiwar wa sadaqati fi ardil Hijaz. Kemudian Syekh Ali At-Tayyib pun ya, zakara, beliau menyebutkan bahwa apa yang dahulu kami, yang antara aku dan beliau dahulu bertetangga, ya, bertetangga dan sodakoh, berteman di mana, di negeri Arab, di negeri Hijaz, saat keduanya sama-sama masih di Arab, Ali At-Tayyib. Jadi udah kenal nih Ali At-Tayyib dengan Ahmad Surkati. Ya, maka kemudian wa aqsama annahu lam yablughu mundu idain, ya, wala bi qaulin wala bi fi'lin la bi makkata wala bi jawa qatta. Ya, kemudian beliau pun aksama bersumpah, ya, annahu lam yablughuhu minni idaun, bukan idain, ya, afwan, bahwa beliau belum pernah sampai kepada diriku dari beliau gangguan sedikit pun, artinya beliau enggak pernah mengganggu. Ya. Atau aku enggak pernah mengganggu beliau. Ya. Jadi Syekh Ali At-Thaib ini bersumpah bahwa Ahmad Sukarni enggak pernah mengganggu beliau waktu di Mekah. Enggak dengan ucapan ataupun perbuatan, tidak di Mekah maupun di Jawa sekalipun. Sedikit pun, enggak pernah. Ya. Wa annahu yashaduli binazahati wal muhafadati alal adabi asyakhsiyati tamamal muhafadati. Ya. Dan beliau pun bersaksi bahwasanya aku berlepas dari hal-hal yang buruk serta senantiasa menjaga adab-adab yang baik. Ya. Fakultulahu, aku pun ya berkata kepadanya. Ya. Inni musamihun fi jami'i hukuki asyaksiyati bikulli jala'in wasafain. Aku ya maafin semua akan hak-hakku dengan tegas dan jelas. Walakinni atlubu minka kama ya atlubu min kulli minal hadirin anta dulluni ala ma tarawna indi minal khata'i. Namun aku minta kepada engkau dan kepada semua yang hadir di sini untuk menunjukkan, kalian bisa menunjukkan kesalahanku ya, yang kalian anggap itu aku salah ya. Li arji'a ila shawabi, supaya saya bisa merujuk kepada kebenaran. In kuntum tarawna syai'an min dzalik, kalau kalian memang melihat ada yang salah, sedikit yang salah dari diriku tadi ya. Fasyakaruli ma qultu ya. Ya. Kemudian ya, mereka pun mengapresiasikan aku atas apa yang aku ucapkan. Ya, wa wa'adani asy-syekhu Aliun annahu sayarfa'u ilayya ma yarahu min dzalika kitabiyan. Dan Syekh Ali At-Thayyib, Habib Ali At-Thayyib pun berjanji kepadaku untuk ya, apa namanya? Mengangkat kepadaku, artinya menunjukkan kepadaku ya, dari apa yang dilihat dari kesalahan tadi dalam bentuk kitabian, dalam bentuk tulisan ya. Summa qama sahibul manzili wa amarana bil masiri ma'ahu ila baiti ra'isil arabi ya. Kemudian sang pemilik rumah, si tokoh agama di Surabaya tadi, berdiri dan memerintahkan kami ya, untuk Mesir, untuk berjalan, untuk mendatangi Baiti Ra'isil Arab, ke rumah tokoh sepuh Arab yang ada di Surabaya tadi ya. Liyakussalahu ma hasala likaunihi kana mutadakhilan fil amri. Baik, agar si tokoh Arab ini ya, apa namanya, mengkisahkan ya, menceritakan apa yang telah terjadi, karena ini memang ada sangkut pautnya dengan beliau ya, beliau memang tercampur di sini, ikut-ikutan. Tapi ya, kok jadi sayang baca ya. Mic-nya di mana, mic-nya? Ayo topik. Baca topik. Tsumma qala syarihu rahimallahu taala. Falabbayna talabahu jami'an wa dhahabna ila baiti ra'isil arabi. Faqassu lahu jami'a ma hasala. Faqultu lil hadirina aidan inni muwafiqun fi jami'i ma hasala min amri sulhi. Sulhi. Walakinni atlubu bikulli ilhahin ayyadhkurali asy-syekhu ala aliyun wakadhalika jami'ul hadirina kulla ma yarunahu khata'an fima nusiru alaihim minad dini li'anna as-sulha la yanbaghi ay yu'addiya ila kitmanil haqqi wad dini li'anna allaha la'ana katimihi. Nah, coba ya. Falabbayna talabah, maka kami pun menyambut, memenuhi ajak permintaan dari si tuan rumah tadi untuk mendatangi tokoh Arab tadi ya, semuanya. Wa dhahabna ila baiti ra'isil arabi, dan kami pun pergi ke rumah sesepuh Arab tadi ya. Wa qassu, dan mereka pun menceritakan ya, liak apa namanya, lahu jami'a mahasola. Mereka pun menceritakan kepada sepuh Arab tadi ini, yang bareng sama Syekh Ahmad Sukarti, Ali At-Thayyib, Habib Ali At-Thayyib, untuk menceritakan pada sesepuh Arab tadi apa yang telah terjadi. Fakultu lil hadirin, aku pun katakan pada orang yang apa, pada hadirin di rumah ini, rumah lain lagi nih, sesepuh Arab ya. Baik. Inni muwafiqun fi jami'i ma hasala min amri sulhi. Kata Syekh Ahmad Surkati, saya setuju dengan semua yang telah dilakukan dalam upaya perdamaian ini. Ya. Walakinni atlubu min bikuli ilhahin. Namun saya minta dengan amat sangat. Ya. Tapi saya meminta dengan amat sangat ayatku roli asyikhu aliyun, agar Syekh Ali At-Tayyib, Habib Ali At-Tayyib ini menyebutkan kepadaku kesalahannya. Wa kadzalika jami'ul hadirin, demikian pula dengan seluruh yang hadirin sini, untuk menyebutkan kepadaku kullama yarawnahu khata'an, setiap yang mereka anggap itu ada yang salah. Fima nasiru alaihi min din, dari apa yang kami berjalan agama di sini, kesalahan agama kami yang kami berjalan, kami beragama di sini. Lianna sulhalayan bagi ayu adiya ila kitmanil haqqi wad din. Karena perdamaian enggak sepatutnya menghantarkan kepada penyembunyikan kebenaran dan agama. Ya, lianna Allah la'ana katimi. Ya. Karena Allah melaknat orang-orang yang menyembunyikan agama, menyembunyikan kebenaran. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhum al-la'inun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa huda, hidayah, keterangan yang jelas dan petunjuk, ma bayyanahu lin-nas, apa-apa yang telah kami jelaskan pada manusia, maka mereka itu di dalam kitab, kalau mereka sembunyikan, ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ya, wa yal'anuhum al-la'inun, dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ya. Nah. Terus lanjut, Pak. فوعد الشيخ علي هناك أيضا أنه سيذكر ما يراه من ذلك في كتاب خاص في كتاب خاص يرسله إلي. Ah, kemudian Syekh Ali, Habib Ali At-Tayyib pun berjanji alayya, apa, di situ berjanji juga annahu sayadhkuru ma yarahu min dhalika fi kitabin khas yursiluhu ilayya. Beliau berjanji akan menyebutkan apa-apa yang beliau anggap dari kekeliruan, kesalahan beragama, ya, kesalahan manhaj, ya, Syekh Ahmad Surkarti, dalam sebuah kitab khusus, ya, yang nanti beliau akan sampaikan ilaiya kepadaku. Nah, mana salahnya apa? Jangan cuma bisa nahdir doang, gitu. Kan sebagian orang nahdirannya nih kayak Ahmad, ya, kayak Ali At-Thayyib. Cuman tahdirannya apa, kesalahannya apa sini? Nah, nanti gitu. Udah di hadapannya nanti. Padahal dia yang nantangin ya di Bandung. Terus kayak bisa lagi di mana? Surabaya. Nah, sekarang tuh Surabaya. Iya, ntar saya kasih tahu kesalahan kamu apa. Nah, sama tuh kayak orang-orang zaman sekarang. Muslih manhajnya enggak jelas. Ditahdir sama orang. Datangin sama muslih. Ayo, manhaj saya enggak jelas yang mana? Keluarga dari Ahlussunnah saya, ayo, mana yang mana? Yang mana kesalahan saya? Ntar. Yuh, kok bisa? Bilang dulu, nuduh dulu, baru buktinya belakangan. Itu aneh itu. Ini salapnya ada nih. Salapnya siapa? Habib Ali At-Thayyib. Aduh. Ya, terus lanjut. Fakhorajna ala dhalika wabina. وَبِمَا أَنَّنَا كُنَّا كَتَبْنَا جَوَابًا عَنِ الثَّلَاثِ الْمَسَائِلِ الَّتِي قَدَّمَهَا مِنْ قَبْلُ طيب وَبِمَا أَنَّنَا كُنَّا كَتَبْنَا جَوَابًا عَنِ الثَّلَاثِ الْمَسَائِلِ. Ya, dikarenakan kami telah menulis jawaban atas tiga permasalahan. Jadi yang Syekh Al-Ahmad Sukati tulis itu yang mendesak, karena datang ke Surabaya atas undangan Al-Irsyad untuk ngetes ujian santri, tiba-tiba oleh Ali At-Thayyib, ayo besok debatnya. Wah, ini curang ini, muamalahnya jelek, saya gak bawa kitab, gitu kan. Ayo, ya udahlah. Syekh Ahmad Sukati menulis. Itu pun Syekh Ahmad Sukati disalahin kan. Disalahkan oleh sebagian orang. Wah, ini dia curang, jangan mau. Tapi ditulis. Sudah ditulis nih oleh Syekh Ahmad Sukati. Ya, lewat makrifat beliau. Tetap aja juga. Si Habib Ali At-Thayyib ngeles kemana-mana lagi. Tapi kata beliau, karena kami sudah menulis jawaban, tentang tiga permasalahan allati qaddamaha min qabl, ya, yang telah diajukan sebelumnya. Terus walam tatayassar al-munadharatu fiha ahbabna nashra ma katabnahu. Ahbabna nashra, nashra ma katabnahu. Taib. Ya. Walam tatayassar al-munadharatu fiha. Namun munadharahnya enggak terlaksana. Ya. Enggak jadi. Enggak mudah. Ahbabna, maka kami pun ya ingin suka, kami ingin nashra ma katabnahu, ingin menyebarkan apa yang kami tulis ini. Nah, inilah jadi buku ya, asal usulnya ya. Terus liyantafi'a bihin nasu in kana fihi haqqun. Nah, agar bisa diambil manfaat oleh orang-orang jika di dalamnya terdapat kebenaran. Terus au ya'rifu 'ala al-aqalli ma na'tamidu 'alaihi min al-adillati. Nah, au ya'rifu 'ala al-aqall, atau minimal agar mereka tahu ya, ma na'tamidu 'alaihi min al-adillah, dalil-dalil yang kami bersandar di atasnya. Ya, supaya minimal mereka tahulah, kalau tak kami juga punya dalil-dalil. Terus fayanbahuna 'ala ma fiha. Fayunabbihuna 'ala ma fiha min al-khata'i in kana fiha khata'un. Atau juga nanti supaya mereka yunabbihuna, memberikan peringatan kepada kami, ala ma fiha min al-khata'i, kekeliruan yang ada pada ya tiga permasalahan tadi, in kana fiha khata'un, jika memang di situ terdapat kesalahan. Terus hadza wa bima anna al-ajwibata kutibat fi waqtin dayyikin fa inna musta'idduna bi haulillahi wa quwwatihi li is'afi man yuridul mazida aw tawdiha in ishtakala shay'an fima adlayna bihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Taib. Hadza ma waffaqallahu ilayhi. Wa hadza. Lalu. Dan hal ini wabima annal ajwibah, dikarenakan ya, jawaban-jawaban ini kutibat ditulis di waktu yang sempit. Ya. Ketika kami tulis, maka fa inna musta'idun, maka kami pun ya insya siap, bihaulillah, dengan daya dan kekuatan Allah, ya, ya li ishaf, untuk menambahkan, ya, mayuridul mazida au taudiha, bagi siapa saja yang ingin tambahan penjelasan, tambahan keterangan. Ya, inistashkala syai'an, kalau memang dia merasakan sesuatu ada yang muskil, ada yang kurang gitu. Ya, dari apa-apa yang telah kami jelaskan. Ya, wallahu yahdi mayyasha'u ila siratim mustaqimin, dan Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ya, ke sirat, ke jalan yang lurus. Ya. Taib, hadza ma waffaqallahu ilaihi minal jawab. Ini adalah jawaban dari apa-apa yang Allah telah berikan taufik kepadaku. Nah, ini berarti selesai ini muqaddimah. Sekarang berarti kita masuk ke isi kitab. Ya. Berarti udah berapa pertemuan itu? Tiga ya? Tiga. Sekarang berapa? Empat. Nah, itu baru muqaddimah. Ya. Taib, enggak apa-apa ya, biar tahu ya. Biar tahu kronologi penulisan kitab ini. Tabarakallah fik. Nantian dibaca. Johar, fadal Johar. Dibaca belum tadi pagi? Tadi pagi sudah. Hah? Tadi pagi sudah. Musli? Nabil. Ayah Nabil. Summa qala mu'alif rahimahullah. Al-mas'alatul ula bismillahirrahmanirrahim al-ijtihadu wat-taqlidu al-ijtihadu fil lughati badlul juhdi wal wus'i fima fihi kulfatun. Baik. Ijtihad secara bahasa adalah mengerahkan al-juhud wal-wus'i, daya upaya semaksimal mungkin kemampuan, fima fihi kulfah, yang di dalamnya ada beban, ya, ada tugas, kewajiban. Terus wa fi istilahi istinbatul ahkami asy-syar'iyyati minal adillati al-kulliyati wal qawa'idi al-umumiyati at-tafsiliyati ay al-qabilati li ziyadati tafsili. Nah, secara istilah ya, apa itu ijtihad? Ijtihad adalah istinbatul ahkam asy-syar'iyyah. Ijtihad adalah beristinbat, mengambil atau menggali hukum, menggali kesimpulan, mengambil hukum-hukum ya syar'i dari dalil-dalil kuliyah. Ya, dari dalil-dalil yang umum, yang bersifat umum, wal qawaidi al-umumiyah, dari dalil-dalil yang universal dan kaedah-kaedah umum ya at-tafsiriyah. Ya, yang terperinci. Ini yang masih bisa menerima penjelasan rinci. Ay al-qabilah li ziyadati tafsir. Yang masih bisa menerima penjelasan rinci. Terus. Au tarjihu ahadil hukmaini al-mansusi alaihima biwajihin min wujuhit tarjihi al-ma'rufati fil usuli. Terus. Kakauni ruwati aksara ma'atasawihim fi sifatil adalati wal i'tibari au uluwi isnadil hadithi au kaunihi qawlan lihtimalil fi'li al-ikhtisasi au kaunihi mustamilan ala ziyadati au ziyadatin au kaunihi afsaha khobar kaun afsaha. Baik, ini dulu ya. Au tarjihu ahadil hukmain, atau ijtihad itu adalah terjih, merajihkan, menguatkan salah satu dua hukum al-mansusi, ya, yang termaktub nasnya, yang ada nasnya alaihima dari dua hukum tadi, biwajihin min wujuhi terjihi al-ma'rufati fil usuli, dengan salah satu metode penguatan dari beberapa hal yang kuat, yang ini yang sudah dikenal dalam ilmu usul. Ini contoh-contohnya, kakauni ruwatihi aksara ma'atasawihim fi sifatil adalati wal i'tibar. Ini dirojikannya seperti ya, para perawinya lebih banyak ya. Walau dengan derajat mereka sama, kesamaan mereka dalam sifat adalah dan sifat i'tibar, atau uluwi isnadil hadis, atau ketinggian sanad hadisnya, maka yang tinggi sanadnya lebih rajih. Au kaunihi qaulan lihtimalil fi'lil ikhtisas. Ya, atau karena dia ini adalah qaulan, bersifat qaul, ucapan. Ya. Ya, bersifat ucapan, dan ada kemungkinan kalau al-fi'il, ya, jadi lebih didahulukan qaul daripada fi'il. Ya, misalkan ada sabda Nabi begini, ada perbuatan Nabi begini. Kontra. Kalau enggak bisa dijamak, dilakukan tarjih. Tarjihnya yang mana? Yang qaul. Kalau dua-duanya sahih. Karena qaul lebih dianggap. Ya. Kenapa? Lihtimalil fi'li, karena ada kemungkinan kalau yang namanya fi'lun, fi'lan itu al-ikhtisas, kekhususan aja untuk Nabi. Ya. Au kaunihi mustamilan ala ziyadatin, atau ada kemungkinan hadisnya mengandung tambahan ilmu. Au kaunihi afsaha, atau karena yang ini lebih, yang dirojekan lebih fasih. Au kaunihi, atau selanjut au kaunihi bilughati Quraisyin. Atau yang dirojekan kenapa? Karena dia dengan pakai bahasa Quraisy. Ya. Ini beda dengan dialek yang lain. Terus au kaunihi ba'dal hijrati. Kenapa rajih? Karena dia mungkin ini dilakukan, dirojekan ini setelah hijrah. Terus au kaunihi amman. Baik, ini kenapa dirojekan? Karena ini lebih umum. Terus au naqilan an hukmil asli, atau dikutip dari hukum asal. Terus mengutip dari hukum asal. Terus au kaunihi khabaran wa ma'qulan. Atau yang lebih rajih ini karena dia khabar, ya, dan ma'qul, lebih masuk akal, ya. Terus au kaunihi muwafiqan lidalilin akhar, ya, atau karena dia lebih sesuai dengan dalil-dalil yang lain. Terus au li amali ahlil madinati, atau karena dia diamalkan oleh ahlul Madinah, penduduk kota Madinah. Terus saat itu. Terus au kaunihi ahwatal, ahwata isim tafdil ghairu munsharif, ahwata fi babil huquqi, atau karena dia ahwat, ya, ya, lebih hati-hati dalam masalah hak-hak hamba. Terus au adra'a fi babil hududi, au adra'a, atau dia lebih mencegah dalam bab hudud, ya, had-had, ditegakkannya had. Terus Aisyara fi babit takalifi wal ibadati. Baik, dia lebih mudah aisyar dalam bab ibadah dan taklif. Terus au asadda lidzara'i. Nah, asadda lidzara'i, atau lebih mencegah saddu dzara'i, itu lebih menutup pintu keburukan. Terus au amna'a lid-daruri, lid-darari, atau karena dia lebih mencegah kemudaratan. Terus au arfa'a lil-haraji, arfa'a, dia lebih mengangkat al-haraj, lil-haraj, ya, segala hal yang memberatkan. Terus au ad'a lil-qabuli fi babid da'wati ila-dini, au ad'a, atau dia lebih diterima dalam dakwah, ya, dalam bab dakwah kepada agama Allah ini. Ya. Baik. Terus gantian di baca sini. Apa? Herlin. Nah, udah baca belum Herlin tadi? Wah, Herlin nih baca ini. Kalau jagoan belakangan nih. Kayak film Bangladesh. Kayak film Nepal, kan film India, film Nepal, ya. Ayo Herlin. Qala syarih rahimahullah ta'ala fa'idha fihim apaan fihim? Oh ya, fa'idha fuhim, fa'idha fuhima. Oke, fa'idha fuhima. Oh, ini dia grogi dia. Nah, fa'idha fuhima dhalika ulima annahu la ijtihadu la ijtihada ma'a an-nasi as-sarihi alladhi la mu'aridi la mu'arido lahu min mathalihi min mislihi wala fi ma sini dulu biar pelan-pelan. Siapa? Herin. Ya, faida puhi madalik, apabila ini sudah dipahami, ya, ulima, maka diketahuilah annahu la ijtihada ma'a nususis sharih, bahwa enggak ada ijtihad kalau sudah ada nas-nas yang sharih, ya, la mu'arid lahu, yang enggak ada mu'aridnya, enggak ada yang menentangnya, min mislih, dari yang semisalnya. Terus wala fi ma Wala fima la ya'lamu. La yu'lamu. La yu'lamu dukhulihi. Dukhuluhu. Tahta qa'idatu. Qa'idatin. Qa'idatin min qawa'idi. Min qawa'idi syar'i. Ala ala fardi wujudihi. Ah, cukup. Wala fima, dan dalam hal-hal yang la yu'lamu, tidak diketahui, ya, dukhuluhu, bahwa dia masuk tahta qaidatin min qaidi syara', bahwa dia masuk di dalam sebuah kaedah dari kaedah-kaedah syariat ini, dia tidak diketahui adanya kaedah syariat yang mencakupnya, ya, ala fardi wujudihi, kalau dianggap ada, ya, kaedah-kaedah syarat tadi, syariat tadi. Terus liqaunil awwala qat'iyan. Nah, karena yang pertama itu qat'i, pasti. Terus wala ijtihada fi qat'iyati. Ah, dan enggak boleh beristihad ketika sudah ada hal nas yang qat'iyat, ya, yang tegas jelas. Pasti. Terus waliqaunis tsani ghaira syar'i. Syar'iyyin. Ghaira syar'iyyin li'adami dukhulihi tahta qa'idati min tahta qa'idatin min qawa'idihi. Nah, juga karena yang kedua, ya, bukan apa namanya? Karena dia enggak syar'i, karena tidak masuk di dalamnya kaidah-kaidah syariat dari kaidah-kaidah ini. Tapi cukup dulu, ya. Subhanakallah. Hamdik. Syadallah ila lantas. Syukur.